علي بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Yang saya muliakan dan saya banggakan para alim ulama, para tuan-tuan guru, para asatidz, para kiai dan para habaib, serta para tokoh masyarakat yang semua hadir di sini dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Langkat yang ke-269. Di sini Aliansi Muslim Langkat mempersembahkan bersama kita semua kepentingan tentunya umat Islam di Langkat, umat Islam di Indonesia, dan untuk umat Islam seluruh dunia, di mana Langkat insya Allah menjadi bagian penting untuk bangkitnya Islam di dunia ini dari Indonesia dan dari bumi Islam Langkat. Karenanya menjadi penting bagi kita pada hari ini untuk memahami beberapa langkah-langkah bersama kita bagaimana menyongsong kebangkitan Islam ke depan. Ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita akan membaca surah An-Nur ayat 55, 24, 55. Bismillahirrahmanirrahim. Ibarat. Iya, untuk orang yang beriman dan beramal saleh inilah. Untuk orang yang imannya dibuktikan dengan amal saleh inilah Allah memberikan janji yang pasti diberikannya. Apa itu? La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min, dan akan diberikan kepada kalian kepemimpinan dan kekuatan untuk mengendalikan kepemimpinan insyaallah sebentar lagi, dan sekarang juga sudah terjadi. Umat Islam akan diberikan kekuatan dan kekuasaan memimpin insyaallah. Ya, sebentar lagi insyaallah. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim. Akan diberikan kepada mereka kekuasaan, kepemimpinan, dan kepemimpinan dalam menguasai. Dari siapa kepemimpinan itu? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tuliqul laila fil nahar. Ayat ini sering kita baca, saya mau ambil ujungnya saja. Allah raja semua raja, yang merajai semua kerajaan berikut semua kekuasaan di bawah kerajaan itu adalah Allah yang merajainya sekaligus menguasainya, akan memberikan kekuasaan kepada yang dikehendakinya. Walaupun saat ini mereka dalam keadaan tidak punya uang banyak, tidak punya senjata banyak, tidak didukung oleh partai besar, tidak didukung oleh kekuatan-kekuatan yang memegang kekuasaan di dunia ini, tapi dengan izin Allah, Fir'aun dan bala tentaranya, Fir'aun dan panglima tentaranya ditenggelamkan ke laut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menjanjikan akan diberikan kekuasaan Fir'aun, akan diberikan semua yang dimiliki oleh Fir'aun dengan mudah, tanpa perang, dengan damai, dengan mudah diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin pada Allah. Yakin pada Allah. Yakin pada Allah. Ikuti saya. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hari-hari seperti ini, umat Islam wajib membaca ini 100 kali di pagi hari, dan sekarang satu kali di sore hari menyambut malam semua kekuatan-kekuatan jahat yang ingin menguasai Indonesia dengan semua kebohongan, dengan budaya, dengan semua kemunafikannya akan hancur dengan kalimat tauhid. Dan umat Islam wajib membaca ini minimal 100 kali di awal malam. Insya Allah, semua kekuatan sihir yang mereka lakukan di malam hari, semua kekuatan gelap yang mereka keluarkan di malam hari, dan semua tipu daya yang mereka lakukan akan hancur dengan kalimat tauhid ini. La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa baca ini? Minimal berapa kali? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca 10 kali, kita niatkan, kita azam setelah ini semoga Allah mampukan kita senantiasa berzikir kepada-Nya. Mau? Mau. Tanpa zikir kita lemah. Berapapun uang mereka, kalau mereka tidak mengingat Allah, kalau mereka tidak berzikir kepada Allah, mereka lemah. Di mana kekuatan kita? Berzikir. Sama-sama kita berzikir sambil menancapkan niat. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah membaca zikir tahlil ini 100 kali di awal pagi, 100 kali di awal malam. Sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi. La ilaha illallah wahdahu lahul mulku wa lahul. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. Syarat apalagi di sini banyak kelas yang berkumpul, laskar-laskar yang sedang bersatu di lapangan, laskar-laskar muslim yang siap menjadi benteng Islam, laskar-laskar muslim yang siap menjadi tulang Islam, laskar-laskar muslim yang siap mengorbankan harta, badan, dan darah serta nyawanya untuk Islam. Siap? Kekuatan kalian adalah pada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, zikir ini akan mengantarkan Anda semua, kalian semua, untuk bisa bersatu di jalan Allah, untuk bisa disatukan hatinya oleh Allah untuk senantiasa bersama-sama. Tapi hati yang kering dari berzikir kepada Allah, hati yang sedikit berzikir kepada Allah adalah hatinya orang munafik. La yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Ini semua saya sampaikan terutama zikir tauhid ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingat saya pribadi waktu terjadi parade tauhid di Jakarta. Orang-orang semua takbir. Saya memilih untuk mendukung semuanya dan sudah bahagia melihat orang mengibarkan bendera tauhid. Ini robek kalimat-kalimat sihir mereka. Kalimat-kalimat sihir yang mengatakan kepada mereka umat Islam pasti akan menang karena survei menunjukkan dia yang paling tinggi. Tapi pada satu kalimat untuk tauhid saya baca dari Senayan dan saya tidak ingin luput dari kalimat La ilaha illallah. Bukan hati kami. Dan cuma Allah yang bisa rapikan barisan kami. Dan cuma Allah yang bisa menolong kami. Dan Allah saja yang pasti menangkan kami. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Jadi keadilan akan tegak bersama Islam untuk semua. Kesejahteraan akan berlaku bagi semua dari Islam. Allahu Akbar. Allah. Ini cita-cita mulia Islam selalu berkuasa. Di dalam demokrasi, yang banyak yang menang. Saya mau tanya, umat paling mana yang paling banyak di Indonesia? Lalu bagaimana caranya supaya umat Islam kalah? Apa yang dilakukan musuh? Dipecah belah. Ya. Dipecah belah dengan uang, dipecah belah dengan dijanjikan berkuasa, betul? Ada nggak umat Islam yang seperti itu dan terbawa arus itu? Sabar. Dan Anda yang sedang digoda, dan Anda yang sedang diiming-imingi dengan semua rasionalisasinya, bacakan ayat ini di kepala Anda supaya Anda tidak tergoda, supaya Anda tidak terpelanting. Wala tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakumun nar. Jangan lagi dan jangan pernah mau lagi sedikit pun tergoda sehingga kamu tidak akan pernah lagi berpaling dari Allah dan jangan pernah mau berpaling sekalipun apapun janji mereka. Wala tarkanu, janganlah kamu lebih condong kepada orang-orang yang zalim karena kamu akan disiksa oleh Allah dan api neraka yang sangat pedih. Yap, selalu bersama Allah. Yakin pada janji Allah. Percaya bahwa Allah pasti penuhi janjinya. Takbir. Baik. Kalau ini sudah mantap di dalam jiwa, tinggal selangkah lagi dulu. Ikuti saya. Hasbiyallah. Jadi sungguh zikir siapa yang membacanya, dia tidak akan membutuhkan kekuatan apapun dari luar dirinya. Ini zikir sungguh. Jika sudah menancap di dalam kalbunya, tidak ada yang paling hebat kecuali dari dalam hatinya sendiri. Dan dia menjadi sumber kekuatan bagi semuanya. Dan insya Allah, orang langkat yang diberkahi tanahnya akan menjadi inspirasi dan sumber kekuatan Islam bagi Indonesia, bahkan bagi dunia. Hasbi Allah. La ilaha illahu. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لكن حسبي الله لا إله إلا هو alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dalam riwayat yang sahih, jika ini dibaca 7 kali di awal pagi dan 7 kali di awal malam, insyaallah kita semua dalam lindungan rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu. Pada Allah dan tidak pernah takut kepada apapun, karena ketakutan itu tidak pernah bisa merubah takdir. Yang bisa menetapkan segala sesuatu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini sudah ada, insya Allah berarti umat Islam siap menyongsong kemenangan dan siap berkuasa di bumi. Allahu Akbar. Iya, jika ini sudah mantap di kalbu umat Islam, insya Allah umat Islam akan diberikan kekuasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal langkah-langkah konkret yang harus dia lakukan supaya bisa berkuasa. Bagaimana caranya? Sebelum saya berbicara tentang cara, apa tujuan kita berbicara politik di dalam Islam? Yang pertama adalah hirasatud din. Ya, hirasatud din. Tujuan kita berbicara politik, tujuan kita berpolitik di dalam Islam adalah demi tegaknya agama dan tegaknya sendi-sendi agama dalam berbangsa dan bernegara. Insya Allah dengan demikian Indonesia akan kembali kepada kedaulatan yang sempurna, dan insya Allah Indonesia akan kembali jaya, dan insya Allah tanah Indonesia akan kembali sejahtera dan dikeluarkan dari dalamnya kekayaan dan diturunkan dari langitnya keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahagia enggak kalau Islam berkuasa? Bahagia enggak kalau Islam itu tegak? Insya Allah keadilan buat semua. Jadi siapa yang harus menang, kita atau Islam? Siapa harus kita menangkan, partai kita atau Islam? Siapa harus kita menangkan, paslon nomor satu atau nomor dua? Islam dulu semuanya, siap? Menangkan Islam, siap? Takbir! Takbir! Urusan nomor satu, nomor dua kampanye tadi ya. Di sini bukan buat tempat kampanye. Di sini saya tidak berbicara politik. Karena politik sudah jangan di sini, di nomor dua kan saja. Kita bicara agama di sini. Oke, setuju? Urusan politik diapakan? Nomor dua kan. Baik, sudah jelas? Sudah jelas? Apa yang jelas? Tuh kan yang diingat itunya. Yang diingat harusnya la ilaha illallah dan hasbi Allah. Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Yang kedua, hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Selanjutnya, apa janji Allah yang kedua? Ya, kalau politik Islam menang, insya Allah agama akan tegak dan insya Allah semuanya akan sejahtera. Allah akan berikan kekayaan. Kenapa sekarang gas mampet? Kenapa sekarang oil mampet? Kalaupun ada gas, ada minyak, kenapa harganya kemudian rendah? Dan kenapa kemudian sampai sawit pun umat Islam tidak merasakan efek besar dari semuanya ini? Karena mungkin sudah mulai lemah keyakinannya kepada Allah, karena mungkin sudah banyak yang malas berzikir, karena mungkin sudah banyak di antara kita yang tidak tawakal lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siap kembali kepada Allah. Siap. Siap kembali kepada Allah. Siap. Tidak mencintai sesuatu melebihi Allah. Siap. Tidak takut melebihi sesuatu dibanding Allah. Siap. Tidak pernah berharap kecuali hanya kepada Allah, dan tidak bertawakal dan berpasrah kecuali hanya kepada Allah. Siap. Kalau ini sudah siap, kita menyongsong janji Allah yang kedua. Apa janji Allah yang kedua? Kepada orang yang beriman dan keimanan ini direalisasikan dalam bentuk amal saleh, Allah akan berikan kepada dia wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzirtadha lahum. Allah akan teguhkan agama mereka. Agama Islam yang Allah ridhoi akan Allah berikan kepada mereka keteguhan. Keteguhan di dalam fikiran mereka, keteguhan di dalam hati mereka, keteguhan di dalam rumah tangga mereka, keteguhan dalam kehidupan bermasyarakat, dan keteguhan dalam berbangsa dan bernegara. Insya Allah. Saudara-saudara, saya mau tanya. Apakah hari ini Pancasila sungguh-sungguh mereka tegakkan? Belum. Apakah ketuhanan yang Maha Esa sungguh-sungguh mereka jalankan? Belum. Apakah kemanusiaan yang adil dan beradab sungguh-sungguh mereka jalankan? Tidak. Apakah persatuan Indonesia sungguh-sungguh mereka sedang tegakkan? Tidak. Saya mau tanya, apakah kerakyatan di Indonesia ini dipimpin berdasarkan hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan? Tidak. Apakah ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Tidak. Terserah apa jawaban Anda, saya cuma bertanya. Anda yang merasakannya. Dan jangan marah kepada umat. Siapapun yang mencatat pertemuan ini, siapapun yang merekam pertemuan ini, jangan salahkan umat untuk mengutarakan, mencurhatkan isi hatinya bahwa Pancasila saat ini tidak sungguh-sungguh dijalankan. Betul? Contoh. Kita sedang ribut pemilu. Menghadapi pilpres dan pileg. Ya. Pilpres dan itu apa? Kirain ambil tisu kemudian buang ingus namanya pileg. Itu apa itu? Oh, pileg itu. Di Jakarta, ini bercanda sebentar. Ada orang Sumatera Utara menikah dengan orang Jawa. Lalu MC bilang, acara selanjutnya sungkeman. Sungkeman, jadi ini karena pernikahan antara orang Sumatera dengan orang Jawa. Lalu pernikahan antara orang Makassar dengan orang Banten. Ditanya, padahal dia orang Makassar ketika itu karena sudah menikah dengan orang Banten. Ditanya, Anda orang mana? Saya orang Banteng, dia bilang gitu. Inilah kekayaan Republik Indonesia dengan semua budayanya, tapi ada yang menarik. Ketika kita sedang sibuk dengan pilpres dan pileg, dapur kita sekarang hampir dimasuki oleh maling. Maling Pancasila, maling Bhinneka Tunggal Ika, dan maling NKRI. Siapa itu maling Undang-Undang Dasar 45? Ada yang hendak memaksakan rancangan undang-undang penolakan terhadap kekerasan seksual. Bu, ibu suka yang keras atau yang lembek? Bingung ibu-ibu, dibilang keras maunya yang lembek, mau yang lunak, dikasih yang lunak maunya yang, ini bercanda sedikit biar agak segar ya, karena ibu-ibu kadang-kadang kurang konsisten, kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, di dalam rumah tangga mau yang keras atau mau yang lunak, ini bercanda sedikit. Bapak-bapak mau tahu gak kesalahan bapak di dalam rumah tangga, ibu jawab ya. Betul atau salah ya? Kesalahan terbesar suami di dalam rumah tangga adalah egois. Betul. Bapak sudah sadar kesalahannya, Pak? Saya ulangi. Kesalahan pertama suami-suami di rumahlah egois. Betul. Kesalahan kedua, ini ada yang bilang tidak, tapi sedikit, buktikan ya. Biar suami-suami tahu siapa dirinya. Kan selalu merasa dirinya paling hebat, apalagi anggota laskar. Dapur belum sempurna, sudah minta poligami menjalankan sunnah. Betul gak gitu, Bu? Tepuk tangan tuh, lihat tuh. Tapi bukan itu yang ingin saya sebutkan. Kesalahan suami yang kedua adalah pelit. Pelit. Ada yang betul dan yang tidak, karena ini nomor dua. Ibu-ibu, sebetulnya ibu-ibulah yang egois. Ibu-ibu pula yang pelit sebetulnya. Ini salah faham. Maaf ya Bu ya, saya cuma bicara fakta. Mau dibuktikan ibu-ibu yang egois dan pelit? Mau? Saya buktikan, Pak, harta suami adalah juga harta istri, setuju? Bu, harta istri adalah juga harta suami. Tidak, siapakah yang egois? Pak, hutang istri adalah juga hutang suami. Setuju? Bu. Bu. Hutang suami adalah juga hutang istri. Siapakah yang pelit? Nah, ini sering terjadi kesalahpahaman. Ibu-ibu, tahu gak kesalahan ibu-ibu yang paling besar di mata suami? Mau tahu? Bapak tinggal jawab betul atau salah. Kesalahan terbesar seorang istri di rumah adalah cerewet. Tahu kesalahan ibu-ibu? Mau tahu kesalahan ibu-ibu yang kedua? Tukang belanja boros. Betul? Ah, ini juga salah paham. Sebetulnya perempuan itu tidak cerewet. Yang ada adalah kecerdasan verbal perempuan 3 kali lipat lebih hebat daripada laki-laki. Takbir. Laki-laki makhluk yang lemah kemampuan daya verbalnya di hadapan perempuan. Contoh, Pak, menurut Papa, Mama beli yang warna ungu atau warna putih hijabnya? Kalau yang warna putih, Mama sudah punya pasangannya tapi harganya mahal. Yang ungu cantik tapi murah. Menurut Papa yang mana? Terserah. Sakit gak Bu digituin? Nah, itu karena suami memang tidak cerdas gitu. Bukan istri yang boros, penghasilan suami yang kurang. Makanya suruh suaminya cari uang yang banyak, Bu ya. Maaf ini bercanda. Kita sedang sibuk-sibuk di pilpres, kita sedang sibuk-sibuk di pileg, ternyata di belakang ada yang hendak membancikan generasi Indonesia, ada yang hendak menghomokkan generasi Indonesia, ada yang hendak melesbikan orang-orang Indonesia, dan ada yang hendak menghancurkan kemanusiaan yang adil dan beradab di Indonesia. Jangan pilih caleg, jangan pilih partai yang mendukung banci, yang mendukung homo, yang mendukung lesbi. Setuju? Setuju. Lihat nanti, perhatikan. Hey, apa sih yang sebetulnya ada di kepala mereka? Kok tega-teganya hendak merealisasikan, memaksakan rancangan undang-undang P, penolakan terhadap KS, terhadap kekerasan seksual? Ini semuanya lanjutan. Dulu mereka hendak melegalkan undang-undang porno aksi dan pornografi. Karena umat Islam melawan, turun 1 juta umat Islam di Jakarta, mereka diam tiarap lagi. Lalu bikin rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender. Kemudian umat Islam melawan lagi. Dan umat Islam yang senantiasa menjaga Pancasila senantiasa utuh, melihat manusia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menjadikan manusia Indonesia yang adil dan beradab, ini yang dijaga oleh umat Islam. Dan jangan pernah ragukan keindonesiaan umat Islam, dan jangan pernah ragu ke Pancasilaan umat Islam. Setuju? Mereka sekarang coba-coba ingin melancarkan dalam bentuk rancangan undang-undang penolakan terhadap kekerasan seksual. Lawan atau tidak? Lawan atau tidak? Lawan. Lawan atau tidak? Lawan. Kalau ada partai, ada caleg yang mendukung rancangan undang-undang, pilih ini atau jangan. Kalau ada partai yang mementingkan kepentingan ini, artinya yang meluruskan kepentingan kaum homo dan kaum lesbi, pilih atau tolak? Tolak. Allahu Akbar. Akbar. Ya, jangan lengah. Jangan lengah. Sekarang mereka sedang berjuang untuk itu. Muslimin dan muslimat yang berbahagia. Apa yang sesungguhnya ada di kepala mereka ini? Ya, kok sampai bisa-bisanya ingin merealisasikan istilah kekerasan yang mereka katakan ini sebetulnya adalah kata-kata pemaksaan atau paksaan. Jadi kalau ada istri dipaksa oleh suami di rumah, maka istri berhak melapor dan suami bisa kena pidana dalam hal ini. Misalnya, orang tua memaksa anaknya berhijab, tapi anaknya menolak dan anaknya melapor, orang tua bisa kena kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dan boleh jadi boleh jadi. Kalau sampai nanti toilet masjid antara perempuan dan laki-laki dipisahkan, mereka juga akan protes. Mungkin itu terlalu jauh, tapi di depan mata, apa yang hendak mereka lakukan dari barat sedang dipaksakan ke Indonesia. Cara berpikir mereka memang sudah keluar dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Siap jaga Pancasila? Siap. Siap jaga Pancasila? Siap. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barang siapa yang ingin menjadi benteng Pancasila di sila pertama, maka amalkan kalimat ini, kalimat ikhlas ini, surah al-ikhlas ini, yang artinya adalah surah pemurnian penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat ini tidak keruh, tidak bercampur penghambaan kita hanya kepada Allah yang Ahad, hanya kepada Allah yang sifatnya As-Samad, kepada Allah yang zatnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dalam kekuasaan dan semua tindakan-tindakannya. Umat Islam, insyaallah Indonesia dengan senantiasa dalam kekuatannya kalau umat Islam menjaga Pancasila dengan tafsir-tafsir Pancasila yang sesungguhnya. Siap. Saya kira penjelasannya sudah begitu detail di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Jangan pernah mau dibodoh-bodohi dan jangan pernah mau ditipu oleh mereka yang terkesan Pancasilais, sebetulnya dia jauh dari Pancasila. M. Natsir pernah berkata, dulu ketika PKI ditumpas oleh Tentara Nasional Republik Indonesia, ketika PKI ditumpas oleh para ulama dan santri, ada salah satu di antara mereka, tokoh pucuk pimpinan PKI pasca 65, berjalan-jalan di kota-kota tapi berpakaian compang-camping, berperilaku seperti orang gila karena takut menghadapi umat Islam. Anda tahu apa yang dilakukannya? Dia pimpinan PKI ini, kata M. Natsir dalam bukunya Agama dan Negara, pura-pura gila, pura-pura jadi orang gila, sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengahkan Pancasila di jalan. Saya khawatir, banyak PKI-PKI yang ngaku NKRI, padahal dia yang PKI. Saya khawatir, ada orang yang menuduh umat Islam anti Pancasila, padahal sesungguhnya dia PKI. Jadi kalau ada yang menuduh umat Islam anti Pancasila, berarti siapa? PKI. Saya ulangi, kalau ada yang menuduh umat Islam anti Pancasila, siapa dia? PKI. Kalau ada yang menuduh umat Islam anti NKRI, siapa dia? Sedang menjual Indonesia ke Tiongkok. Siapa yang sedang menggadaikan Indonesia ke Tiongkok? Siapa yang hendak menjual tanah dan air Indonesia kepada PKI? Ya PKI. Takbir. Allahu Akbar. Jadi rancangan undang-undang itu seakan-akan antivirus penolakan terhadap kekerasan seksual. Padahal di dalamnya tuh virus. Virus di dalam undang-undang itu membenarkan aborsi. Jadi kalau ada perempuan aborsi berdasarkan sukarela, tidak ada kekerasan seksual. Di dalam undang-undang itu terselip membolehkan perzinahan. Kalau ada yang suka sama suka, kemudian berzina dan tidak ada paksaan, maka dia tidak terkena undang-undang. Ini undang-undang virus atau antivirus? Virus. Virus atau antivirus? Virus. Ini semua berangkat dari otak liberal. Katanya manusia itu terlahir bebas. Hati-hati. Doktrin HAM internasional yang sudah diratifikasi tanpa berpikir cerdas oleh Indonesia membahayakan Indonesia. Dan ini sekarang menjangkiti orang-orang Indonesia. Penyakit liberalisme yang bisa menghancurkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Liberalisme yang bisa menghancurkan sila kedua. Liberalisme yang bisa menghancurkan sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Contoh, ini sekarang kenapa umat Islam dituduh radikal, betul? Kenapa dituduh radikal? Karena dia melihat dengan kacamata liberalisme. Contoh begini, orang-orang liberal itu merasa mereka terlahir memiliki kebebasan. Kebebasan untuk menentukan kelaminnya sendiri. Misalnya begini, hey, kamu laki-laki itu cuma hanya persepsimu di dalam otakmu yang dulu ditancapkan sama orang tuamu dan orang di sekitarmu. Kalau laki-laki itu harus pakai peci, pakai celana, dan kencingnya di toilet laki-laki, mainannya main bola, dan mainannya mainan mobil. Itu cuma di pikiran kamu. Sekarang kamu bebas. Jangan mau terbawa pikiran. Kamu itu laki atau perempuan, hanya identitas. Hanya identitas yang kamu tentukan sendiri, dan itu akibat kamu dicekoki selama ini. Jadi maksud Anda bagaimana? Kamu boleh mengatakan, saya perempuan, sebetulnya saya ini perempuan yang terperangkap dalam tubuh laki-laki. Iya. Apa ini namanya? Apa namanya? Dia mengaku sebetulnya perempuan tapi terperangkap dalam jasad. Apa namanya ini? Banci. Apa kalau bahasa langkatnya banci itu? Pencong. Apa? Kaleng-kaleng. Yang kedua, kalau di otak identitas seksual, ya, di dalam hati kamu, perasaan kamu soal orientasi seksual. Dia bilang, orientasi kamu selama ini, sesama, apa misalnya, kamu hanya cinta kepada lawan jenis, itu pun semua cuma orientasi yang ada dalam perasaan kamu, kamu bebas sekarang. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi kalau kamu mau mencintai lelaki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ya boleh saja. Itu kan soal orientasi, dan orientasi adalah pilihanmu sendiri. Karena manusia terlahir bebas, bebas tanpa agama, bebas tanpa ada aturan budaya, bebas tanpa ada aturan tradisi, bebas tanpa ada aturan orang tua. Itu yang mereka mau. Bahaya gak buat Indonesia? Kalau ekonomi sudah liberal, bahaya buat Indonesia? Bagaimana ekonomi kita sekarang? Apakah pribumi berkuasa dalam ekonomi? Tidak. Bahaya atau tidak? Bahaya. Kalau politik sudah liberal, bahaya atau tidak? Bahaya. Dan untuk merusak semuanya, maka diliberalkan dulu agamanya. Diganti agamanya, memang KTP-nya Islam, tapi diganti isinya. Entah Islam yang bagaimana isinya. Cuma saya enggak mau menyebutkan, takut ada yang tersinggung. Tapi saya ingin tegaskan, kata Islam itu sudah sempurna. Kalau ada kata lain setelah Islam yang menyifati Islam di luar definisi surah Al. Apa surah yang paling terakhir diturunkan? Al-Ma'idah ayat berapa? Ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah dengan ayat yang kita baca, matahari akan menyiramkan kesejukan buat kita semua. Takbir. Allahu Akbar. Insyaallah dengan ayat yang kita baca, menjadikan ayat sebagai wasilah, kita semua yang haus menjadi kenyang. Takbir. Allahu Akbar. Kita semua yang ada di sini insya Allah bertambah kuat dan sehat. Takbir. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum. Al-yawma akmaltu lakum. Dinakum. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Islam itu sudah Allah katakan akmaltu, atmamtu, waraditu. Apa? Akmaltu, atmamtu, waraditu. Sempurna atau tidak? Jadi semua kata yang ditambahkan setelah Islam bukan menyempurnakan Islam, mereduksi atau mengurangi kesempurnaan Islam. Karena itu jangan mau disebut saya Islam kiri, jangan mau dikatakan saya Islam kanan. Islam apa lagi? Percayalah, kata Islam ini sudah sempurna. Makanan paling dilangkat apa yang paling khas Ustaz Mukhlis? Halua. Halua. Itu sejenis apa? Manisan. Manisan. Wah, mentang-mentang yang jualan halwa ini adalah Ustadz Bakhtiar Nasir. Barang siapa yang mau makan halwa ini bukan cuma kenyang dan nikmat, tapi halalan thayyiban dan akan sehat. Apa bumbunya tambahannya? Halwa ala Uben ini dikasih habbatus sauda di atasnya. Suka? Dan supaya tambah enak lagi, dibubuhi kurma di atasnya lagi. Jus kurma lagi di atasnya. Setuju? Kok enggak setuju? Kurma sehat atau tidak? Habatus sauda sehat atau tidak? Supaya tambah enak lagi, saya siram lagi madu di atasnya. Dawa ukul lidahin. Siapa yang mau makan halwa UBN ini? Hah? UBN aja makan sendiri. Islam racikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Islam dibawa oleh siapa? Oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, jika ada yang hendak menambah-nambah Islam setelah kata Islam, dia pasti akan mereduksi dan mengurangi kesempurnaan Islam karena Islam sudah sempurna. Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Laskar berdiri, laskar berdiri, laskar berdiri, laskar berdiri, laskar berdiri. Siap laskar semua berdiri. Di depan saya semua laskar, cepat berlari. Cepat lari laskar. Yang siap menjadi laskar Islam, siap jadi laskar Islam, cepat bergabung di depan. Siap. Oke, campur, jangan mau dipisahkan gara-gara seragam. Rapatkan barisan sambil pegang tangan. Sambil pegang tangan. Seragam tinggal seragam, uniform tinggal uniform, siap bersatu. Siap. Siap bersatu. Siap. Siap bersatu. Siap. Kokam bersaudara dengan FPI. Siap. FPI bersaudara dengan FKMT. Siap. Ini apa 571? Brigade 571. Brigade angka 47. Hah? Laskar Melayu. Apalagi laskar yang belum saya sebut? Patua. Laskar apa lagi? Hah? For kami. Laskar apa lagi? Laskar apa lagi? Fui. Coba. Barisan siap, gerak. Nah, ini harus penuh ke belakang. Yang di depan sini terus mundur ke belakang. Ini juga ke belakang. Bikin barisan yang rapi. Bikin barisan yang rapi. Ada panglimanya enggak ini, pengumandan untuk semuanya? Mana panglima? Kita kukuhkan sekalian. Siapa? Ya, Bang Tengku Chandra. Siapa? Raja. Panglima untuk ini semua. Siapa? Ya, itu. Oke, lencang depan, gerak. Oke. Baju Melayu. Sebagian masih menjaga ini sebagai perwakilan saja ya. Siap. Tolong dirapikan barisannya. Pak Panglima. Tunggu. Atas apa di bawah? Di atas. Atas. Supaya anggota kenal siapa komandannya. Siap bersatu. Siap menerima komando? Siap taat perintah? Cik. Siap mendengar larangan? Cik. Siap dan taat setiap saat? Berapa jam dalam satu hari disiapkan waktunya buat Islam? Yang benar. Pas ada panggilan, maaf Ustadz lagi kerja, gak bisa ikut dulu. Apa begitu? Betul? Siap berjuang untuk Islam? Oke. Silakan dirapatkan barisan dan berikan komando dulu. Serta yel-yelnya kalau sudah punya. Belum. Baru hari ini ya. Oke, silakan sekaligus launching pada hari ini. Pimpinan saya melalui. Siap. Rak. Umat Islam lihat, perhatikan. Ini anak muda Anda. Ini semua anak-anak muda berikut panglimanya yang siap menjadi benteng Islam di Langkat. Setengah lengan, lencang kanan, rak. Tidak cukup. Setengah lengan, setengah lengan, setengah lengan ya, setengah lengan, setengah. Tegak. Rak. Istirahat di tempat. Rak. Komandan, saya mau tanya ada berapa jumlah pasukan yang hadir pada hari ini? Semuanya Ustadz, berjumlah dari seluruh ormas Islam yang ada di Kabupaten Langkat berjumlah 1250. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa jumlahnya? 1250 Ustaz. 1250. Insya Allah akan kuat kalau sudah 12.000. Amin. Siap mengajak teman sampai 12.000? Siap. Siap menjaga mengajak teman sampai 12.000? Siap. Coba anak muda belum yang belum tergabung dan siap menjadi pagar Islam di Langkat, berdiri. Mana pemuda-pemuda yang siap menjadi pasukan Langkat Laskar Islam Bersatu, berdiri. Semua siap? Semua siap? Baik, saya mau tanya dari berapa organisasi? Semuanya Ustadz ada sekitar 32 organisasi Islam. 32 organisasi masyarakat Islam ya. Baik ormas yang sudah besar maupun sampai yang baru berdiri. Baik, apakah ada juga mujahidahnya? Laskariahnya? Laskar Ustadz. Mana? Laskariah berdiri. Laskariah berdiri. Ayo mujahidah berdiri. Ayo. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo berdiri, jangan malu-malu. Siap. Saya mau dengar dulu takbir laskar perempuannya. Allahu Akbar. Kurang keras. Allahu Akbar. Sekali lagi, Allahu Akbar. Baik, coba dikomando dulu. Ya, dikomando dulu laskar perempuannya belum rapi barisannya. Untuk laskar perempuan, lihat kemari untuk laskar perempuan. Silakan merapatkan barisan sebelah kiri. Sebelah kiri panggung. Sebelah kiri panggung, silakan merapat sebelah kiri panggung. Kara sebelah kiri, semua. Coba dengarkan, kalau komandan sudah tidak didengarkan, maka inilah awal dari sebuah kehancuran. Kalau instruksi tidak segera ditaati, maka akan tercerai berai dan kita akan lemah. Cepat, bergerak cepat. Laskar itu tidak gemulai, dia harus cepat langkahnya. Apalagi ada panggilan seruan dari komandan. Coba katanya laskar perempuan punya yel, bagaimana yelnya? Sudah ada belum? Coba instruksikan yelnya supaya cepat. Segera susun barisan untuk laskar mujahidah. Hitungan kelima. Segera bentuk barisan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Dengar instruksi dari sini, laskar mujahidah. Siap. Rak. Setengah lengan, lencang kanan, gerak. Segera, segera, segera. Bapak Ibu sekalian, inilah anak-anak muda kita yang siap menjadi benteng umat dan benteng rakyat di Langkat insya Allah. Sekali lagi. Umi, tolong Umi, tuntun Umi. Takbir! Sabiluna! Amanina! Takbir! Al-Jihad! Al-Jihad! Baik, berdiri sebentar karena saya akan menyampaikan tentang janji Allah yang ketiga. Saudara-saudara, janji Allah yang kedua tadi, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadha lahum. Allah akan teguhkan agama mereka yang sudah Allah ridhoi itu. Lihat, agama ini hanya bisa tegak setelah Allah berikan nikmat istikhlaf, setelah diberikan kekuasaan. Betul? Apa agama bisa tegak tanpa kekuasaan? Itulah karenanya di ayat ini, la yastakhlifannahum fil ard, istikhlaf dulu. Baru yang kemudian, wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Baru agama itu bisa tegak. Siap memenangkan Islam? Siap memenangkan Islam? Siap. Siap pilih partai dan pemimpin yang memperhatikan Islam dan umat Islam. Ya. Siap dukung caleg-caleg yang memilih kepentingan Islam. Ya. Takbir. Allahuakbar. Siap tolak yang mereka anti Islam. Ya. Siap tolak mereka yang munafik. Ya. Siap tolak mereka yang merendahkan Islam. Ya. Siap tolak mereka yang menistakan Islam. Ya. Takbir. Allahuakbar. Nah, yang ketiga, wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Baik yang sudah siap bergabung di belakang, berada di belakang laskar sini cepat. Walaupun belum resmi, belum dilantik, bergabung dulu cepat. Rapatkan barisan, cepat, di belakang masih kosong, cepat. Yang sungguh-sungguh berniat menjadi laskar-laskar Islam di Langkat yang menjaga umat dan rakyat, cepat bergerak. Menunjukkan bahwa mereka semangat, mereka siap, mereka akan bertanggung jawab. Cepat, luar biasa, Islam akan tegak jika anak-anak mudanya bangkit. Islam akan jaya jika pemuda-pemudanya menyiapkan pondak untuk Islam. Anak muda, siap memberikan pondak buat Islam? Siap. Wahai pemuda sekali lagi, siap memberikan pondak buat Islam? Siap. Allah ghayatuna. Sama-sama. Allah ghayatuna. Ar-Rasul qudwatuna. Ar-Rasul qudwatina. Al-Quran dusturuna. Al-Quran dusturuna. Al-Jihad sabiluna. Al-Quran sabiluna. Al-Mautu fi sabilillah. Al-Mautu fi sabilillah. Asma amanina. Asma amanina. Ikuti ayo sama-sama nasyidnya. Allah adalah tuduhan kami, Rasulullah teladan kami, anjuran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Jadi Allah adalah tuduhan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi, cita-cita kami tertinggi. Hafal nasyidnya dari awal. Mengarungi samudra kehidupan, kita ibarat para pengembara, hidup ini adalah perjuangan, tiada masa untuk berpaku tangan, setiap tetes peluh dan darah tak akan sirna ditelan masa, segores luka di jalan Allah kan menjadi saksi pengorbanan. Ayo semuanya. Allah ghayatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihad sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah, Asma amanina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wahai orang-orang tua di Langkat, inilah anak-anak muda kalian. Wahai umat Islam di seluruh Indonesia, inilah pemuda kalian. Siap bangkit? Tapi saya mau tanya, sholat subuhnya sudah berjamaah belum? Kalau ada di sini mengaku laskar tapi tidak sholat subuh berjamaah, berarti ini semua mujahidah-mujahidah. Lelaki-lelaki solehah. dan siap untuk dikirim ke dapur umum. Siap sholat subuh berjamaah? Siap sholat subuh berjamaah? Tanpa zikir dan tanpa Quran kalian semua lemah. Kekuatan kalian adalah ketika kalian selalu ingat Allah. Siap bangun malam? Siap. Ngapain? Sholat malam. Ngapain? Sholat malam. Buka WA. Bangun malam ngapain? Sholat tahajud. Ke warung kopi. Bangun malam ngapain? Siap baca Quran satu juz setiap hari? Insya Allah. Apa? Insya Allah. Oh, insya Allah. Siap baca Quran satu juz satu hari? Siap. Kekuatan kalian ada di situ. Siap membaca la ilaha illallah 1000 kali setiap hari? Kalau bukan laskar 100. Kalau laskar? 1000. 1000. Siap berzikir membaca la ilaha illallah 1000 kali setiap hari? 1000 kali setiap malam? Dilanjutkan dengan qiyamul lail, siap? Siap apa? Mulai senyum-senyum. Dia pikir jadi laskar modelnya cuma seragam, kacamata, baret merah. Banyak yang baret merah, bintang 5, takut jatuh pangkatnya sehingga menjalankan perintah-perintah asing. Betul? Betul. Apa gunanya bintang 5 kalau takut kepada tekanan internasional? Betul? Betul. Indonesia negara berdaulat? Betul? Betul. Indonesia hanya kuat jika dipimpin oleh pemimpin yang kuat, bukan pemimpin yang loyo. Betul? Semua siap menjadi pemimpin bagi Indonesia? Siap. Yang kuat atau yang loyo? Pilih yang kuat atau yang loyo? Bagus sekali. Terima kasih sudah berada di sini semua. Dan insya Allah, janji Allah yang ketiga turun buat kita semua. Apa itu? Walayubadilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan ganti rasa ketakutan dengan ketenangan, dengan kedamaian. Dan setelah itu tidak ada lagi yang berani mempersekusi umat Islam. Siap? Tidak ada lagi yang berani mengusik-usik umat Islam. Siap? Apalagi kalau semua sudah bersatu untuk Indonesia. Insya Allah yang pertama kali menyiapkan darah dan lehernya menghadapi penjajah adalah umat Islam dari Langkat. Siap? Kalau ini yang terjadi, tidak ada lagi ketakutan. Dan sebagai penutup, Ustadz, bagaimana caranya agar tiga janji Allah itu ada pada kita di Langkat? Ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Apa? Ulangi. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Ulangi. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Mau diberikan kekuasaan oleh Allah? Mau agar bebas menegakkan agama? Mau diberikan rasa aman dan tidak ketakutan? Baca ini. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Allah berfirman kalau tiga itu al-istikhlaf, tamkinud din, wal aman minal khauf. Akan diberikan kepada kamu kekuasaan, akankan agama kamu sehingga agama kamu bebas kamu laksanakan. Tidak ada lagi yang mengganggu kamu. Dan yang ketiga, diberikan kepada kamu rasa aman dan bebas ketakutan. Sembahlah Allah. Dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah satu-satunya. Cintailah Allah melebihi apapun. Cintailah Allah melebihi apapun. Karena ridhonya yang paling tinggi dan paling kita harapkan. Jasad ini akan menjadi bangkai. Darah ini pasti akan kering. Dan semua yang kita miliki pasti akan kita tinggalkan. Dan alillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah. Dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Suka atau tidak suka. Tapi tak ingin kembali dalam keadaan radiyatan mardiyah, mendapatkan ridho dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mau mendapatkan ridhonya? Cintailah Allah melebihi apapun. Dan siap untuk tidak takut kepada apapun melebihi Allah. Siap. Kalian laskar. Kalian laskar. Yang membuat kalian lemah adalah kalau kalian ketakutan. Kata Ibnu Katsir, rasa takutmu tidak akan pernah merubah diri. Kata Ibnu Katsir, Nabiya wa rasula. Nabiya wa rasula. Allah ghayati. Allah ghayati. Rasulullah qudwati. Rasulullah qudwati. Al-Qur'anu dusturi. Al-Qur'an dusturi. Al-jihadu sabili. Al-jihadu sabili. Wal mautu fi sabilillah. Wal mautu fi sabilillah. Asma amani. Asma amani. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah setelah ini, selama siap bersatu, melupakan berbagai khilafiyah. Siap bersatu? Siap. Siap memaafkan kesalahan-kesalahan yang lalu? Siap. Siap tidak mau dipecah belah? Siap. Siap tidak mau dipecah belah? Siap. Siap tidak mau dipecah belah? Siap. Siap bersaudara karena Islam? Siap. Siap bersaudara bukan karena organisasi? Siap. Siap bersaudara karena Islam sarisasi? Siap. Siap bersaudara karena Islam saja? Siap. Siap bersaudara bukan karena partai? Siap. Siap bersaudara karena Islam saja? Siap. Siap bersaudara karena Islam? Siap. Kalau ini yang terjadi, insya Allah pertolongan Allah akan datang pada kita semua dan kita akan dikuatkan. Dan semoga laskar-laskar muslim diangkat menjadi teladan bagi seluruh laskar di seluruh Indonesia. Siap menjadi teladan bagi seluruh Indonesia. Siap. Siap menjadi teladan bagi seluruh Indonesia. Siap. Siap memaafkan kesalahan saudara yang lalu. Siap. Siap tidak memperbesar khilafiyah. Siap. Siap tidak memperbesar khilafiyah. Siap. Siap bersaudara karena Islam. Siap. Siap bersaudara karena Islam. Siap. Siap meninggikan Islam. Siap. Dan Islam lebih tinggi dari organisasi. Siap. Islam lebih tinggi daripada mazhab. Siap. Islam lebih tinggi dari apapun. Siap. Takbir. Lob. Selesai sudah tugas saya sampai di Langkat. Sebagaimana suara saya juga sudah selesai. Sekarang tinggal kita tutup. Kita tutup dengan sama-sama kembali bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbiyallah. Hasbiyallah. La ilaha illahu. La ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu. Alaihi tawakkaltu. Wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Bakhtiar Nasir memohon maaf atas semua kekurangan dan kekhilafan. Dan insyaallah saya akan terus bersamai Anda selama Anda siap dikomando oleh ulama. Siap tunduk pada komando ulama? Siap. Siap tunduk pada komando ulama? Siap. Siap menjaga ulama? Siap. Siap untuk tidak mau mengadu domba antar ulama? Siap. Saat ini ulama sedang dikacau balaukan, sedang dirusak karakternya. Betul enggak? Betul. Jangan saling menghujat satu sama lain. Betul? Betul. Jangan menghujat kiai. Setuju? Setuju. Jangan menghujat ulama. Setuju? Setuju. Jangan menghujat tuan guru. Setuju? Setuju. Perbedaan-perbedaan yang ada harus kita redam. Sebab kalau kita tidak berhenti seperti ini, nanti setelah pemilu kita masih terus berkelahi. Kemudian sesama umat Islam capek. Siapa yang mengambil kekuasaan setelah itu? Orang kafir lagi. Ya, untuk itu selesailah sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komandan, silakan. Komandan. Pimpinan.